بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: ومن حكمة الرب تعالى، dan di antara hikmah Rabb Allah Subhanahu wa taala fi adami hidayati Abi Talib, hikmah Rabbul Alamin, hikmah Allah Subhanahu wa taala ketika tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib ke dalam Islam adalah liyubayyin li'ibadihi anna dhalika ilaih, untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-qadiru 'alaihi duna ma siwah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk menentukan segala sesuatunya. Baik. Sekarang kita membahas kitab Fathul Majid. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sulaiman Al-Syeikh, yang kemudian diringkas oleh Syekh Abdurrahman Al-Syeikh, bahwa hikmah Allah Subhanahu wa taala mengapa tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib, Adam tidak al-hidayah, tidak memberikan hidayah li Abi Talib. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah bayan. Bayan anna dhalika ilaih. Bayan, bayanun, penjelasan. Ana dhalika ilaihi, ay ilallah subhanahu wa ta'ala, bahwa urusan itu urusan Allah. Walaupun engkau sangat ingin Abu Talib masuk Islam, tapi yang menakdirkan bukan engkau wahai Rasul. Yang menakdirkan takdir hidayah, siapa yang masuk Islam, siapa yang tidak, bukan engkau. Buktinya, orang yang kau cintai, engkau tidak bisa menjadikan dia masuk Islam. Ini barakallahu fikum, meluruskan akidah. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kejadian ini untuk meluruskan akidah kaum muslimin, bahwa yang menakdirkan segala sesuatu adalah Allah sendirinya. Bahkan malaikat pun enggak ikut campur, bahkan Rasulullah pun enggak bisa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah turunkan ayatnya untuk menjelaskan hikmah tadi. Allah menurunkan wahyunya untuk menjelaskan bayan bahwa hikmah tidak diberi hidayahnya Abu Talib adalah menunjukkan takdir hidayah hanya di tangan Allah. Kemudian turunlah ayatnya, wa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau enggak bisa menentukan hidayah pada siapa yang kau cintai, tapi Allah lah yang menentukan hidayah pada siapa yang dikehendakinya. Ada satu lagi kejadian, tapi sebaliknya dari ini. Sama, hikmahnya adalah bayan bahwa itu urusan Allah. Kalau ini Allah tidak beri hidayah, padahal Nabi sangat ingin Abu Talib dapat hidayah, tetapi Allah takdirkan lain. Sekarang sebaliknya, yang Rasulullah SAW mengharapkan agar mereka dilaknat, ternyata Allah kasih hidayah. Ada? Ada. Yaitu ketika Rasulullah SAW dalam doa kunut, namanya kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut ketika ada kejadian-kejadian besar yang menimpa kaum muslimin. Maka ketika Rasulullah SAW terkena batu di giginya dan patah giginya, bukan ompong tapi rompal, dan berdarah di pipinya, lempengan besi dari mikfarnya masuk ke pipinya, maka beliau berkata, ma aflaha qaumun syajju nabiyahum, bagaimana akan selamat satu kaum yang melukai nabi mereka sendiri. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la'an, Allahumma la'an, ya Allah la'natilah fulanan wa fulanan, ya Allah la'natilah fulan wa fulan. Setelah sami'allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamdu, kunut, Allahumma la'an fulan wa fulan wa fulan. Ternyata Allah takdirkan fulan-fulan yang disebutkan ini masuk Islam. Bagaimana? Maka Allah turunkan ayatnya berkenaan dengan ini untuk menjelaskan seperti ini. Menjelaskan bayan kalau itu urusan Allah. Maka Allah katakan, laisalaka, laisalaka, bukan urusanmu. Minal amri syai'un, laisa laka minal amri syai', ini bukan urusan engkau sedikit pun. Apakah engkau akan sesatkan dia, apakah Allah akan menyesatkan dia, atau Allah akan beri hidayah dia, itu urusan Allah Ta'ala. Ternyata masuk Islam. Baik, ini kejadian barakallahu fikum, ada hikmahnya, dan hikmahnya Allah turunkan wahyunya. Jadi jangan bilang mengatakan bahwasanya harapan Rasulullah SAW doanya tidak makbul atau bukan. Doa Rasulullah SAW dikabulkan. Sekian doa Rasulullah SAW semuanya dikabulkan. Tetapi kejadian ini hanya untuk menjelaskan bahwa engkau tidak memiliki urusan penentuan hidayah. Maka Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa menentukan hidayah pada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah pada siapa yang dikehendaki. Urusan hidayah. Sekarang yang ini, laisa laka minal amri syai', ini bukan urusanmu. Apakah Allah akan melaknat dia dan menyesatkannya, atau Allah akan berikan hidayah, itu urusan Allah. Kemudian Allah kasih hidayah. Baik, kedua-duanya, dua kejadian ini menyimpulkan satu kesimpulan, bahwa yang berkuasa mutlak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak menentukan takdirnya, takdir baik dan takdir buruk, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memiliki urusan takdir siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak, adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya. Qala falau kana 'inda an-nabiy alladhi huwa afdalu khalqihi. Kalau saja Nabi SAW, padahal beliau sebaik-baik makhluknya, min hidayatil qulubi wa tafrijil kurub, kalau saja Nabi itu memiliki hak untuk bisa menentukan hati-hati, memberikan hidayah pada hati-hati, atau tafrij al-kurub, atau bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan, atau maghfiratud dzunub, atau bisa mengampulkan dosa-dosa, wan najah minal adzab, atau bisa menyelamatkan dari adzab, nahwi dzalik, dan lain-lainnya, lakana haqqun nasi bidzalika wa aulahum bihi ammu, maka niscaya yang paling pantas dari manusia, yang paling layak dari manusia, yang paling utama untuk dibantu adalah pamannya. Sahih. Saya ulangi ucapan beliau. Ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahbabta. Ini Nabi alaihi salatu wassalam Ini Abu Talib. Kalau Nabi bisa menentukan hidayah, kalau Nabi bisa menyelamatkan dengan ketentuannya manusia dari api neraka, siapa yang akan diselamatkan? Abu Talib. Yang paling membelanya, yang paling membantunya, yang paling mendukungnya, yang paling menyayanginya. Tetapi karena tidak memiliki, maka pamannya Abu Talib tetap mati dalam keadaan kafir. Artinya barakallahu fikum, apalagi buat kalian wahai manusia yang kalian bukan apa-apanya Nabi, bukan saudaranya, bukan familinya, bukan kerabatnya, bukan orang tercintanya. Ini yang dicintai Abu Talib. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Nabi, wahai Rasul, engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai. Maka orang-orang yang mengaku turunan Nabi, yang entah turunan ke berapa puluh, berapa ratus, berapa juta turunan, ya, karena sudah jauh sekali, kemudian mengaku kita akan dibela oleh Nabi, kita akan begini. Sebentar. Kalau Nabi bisa menentukan takdir, kalau Nabi bisa menentukan hidayah, kalau Nabi bisa menentukan kebaikan, bisa menakdirkan segala sesuatu, niscaya akan ditakdirkan baik Abu Talib. Sahih? Tapi toh tidak bisa. Allah katakan, engkau tidak bisa menentukan hidayah, menakdirkan hidayah pada orang yang kau cintai. Maka barakallahu fikum, ini membenarkan ucapan Rasulullah SAW sendiri ketika memanggil keluarganya, selamatkan diri kalian. La ughni ankum syai'a. La ughni ankum minallahi syai'a. Selamatkan diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya aku tidak bisa membela kalian di sisi Allah. Artinya kalau engkau tidak bertauhid, Nabi tidak bisa bela. Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa dibela. Maka jagalah tauhid kalian untuk menyelamatkan diri kalian. Jagalah tauhid kita agar kita selamat dan bisa dibela oleh Nabi. Karena tanpa adanya tauhid yang lurus, tanpa ada tauhid yang benar pada diri seseorang muslim, Nabi enggak bisa membelanya. Sebagaimana beliau tidak bisa membela Abu Talib. Qala alladhi kana yahutuhu wa yahmih. Kita lanjutkan ucapan penulis. Kalau saja Nabi punya hak untuk bisa menakdirkan hidayah, atau bisa menakdirkan hati-hati, atau bisa menyelamatkan manusia dari neraka, bisa menakdirkan manusia baik, maka niscaya yang paling utama untuk dia tolong adalah pamannya Abu Talib. Alladzi kana yahutuhu wa yahmihi wa yansuruhu wa yu'ayyiduhu, yaitu orang yang melindungi dia, yahutuhu wa yahmihi, menjaga dia, wa yansuruhu, menolongnya, wa yu'ayyiduhu, mendukungnya, membantunya. Fa subhana man baharat hikmatuhu al-'uqul. Maka maha suci Allah yang hikmahnya sangat gamblang, sangat jelas di dalam akal-akal manusia. Hikmah dari ini sangat jelas toh bagi semua yang berakal. Nabi membela pamannya saja enggak bisa, apalagi kalian yang tidak bertauhid. Membela pamannya yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah enggak bisa, apalagi membela kalian yang kalian berdoanya kepada makhluk, berdoa pada kuburan, berdoa pada batu, berdoa pada tempat keramat, beribadah pada benda-benda mati. Bagaimana mungkin Nabi akan membela? Wa arsyadal ibada ila ma yadulluhum ala ma'rifatihi wa tauhidihi. Dan Maha Suci Allah yang arsyadal ibad, yang membimbing para hamba, ila ma yadulluhum, kepada apa yang menunjukkan mereka bagaimana mengenali dia dan bagaimana mengesakan dia. Ini Allah mengajarkan bagaimana mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan bagaimana mentauhidkannya. Maka terjadilah apa yang Allah takdirkan, dua kejadian ini. Kejadian Nabi melaknat fulan dan fulan, Allah katakan ini bukan urusanmu. Aku tidak menakdirkan dia terlaknat, tapi menakdirkan dia masuk Islam. Sebaliknya ini Abu Talib, Nabi berupaya agar masuk Islam, Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa menentukan takdir baik pada Abu Talib, aku yang menakdirkan dia sesat tidak masuk Islam. Ikhwan fillah jazakumullah, Allah mengajarkan bagaimana mengesakan dirinya. Allah mengajarkan dengan dua kejadian ini dan dengan dua ayat yang turun, Allah jelaskan bagaimana mengesakan dirinya. La ilaha illallah maknanya tidak ada yang berkuasa mutlak yang menentukan takdir kecuali Allah sendirinya. Yang menentukan takdir hanya Allah sendirinya. Maka hendaklah mengikhlaskan amal lahu wa tajriduh, maka hendaklah memurnikan amalan ibadah hanya untuk Allah saja dan hanya beribadah kepada Allah saja, memurnikan amalan-amalan solehnya untuk Allah saja. Ikhwan fillah jazakumullah, kita disuruh untuk berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Semua adkar ini tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya. Apakah kita disuruh untuk berzikir Muhammad Siddiq, Muhammad Siddiq, Muhammad Siddiq? Maksudnya Nabi Muhammad maha jujur, atau Muhammad Muhammad jujur, jujur, jujur, jujur? Tidak ada. Karena itu diimani dalam hati. Karena kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikiaskan. Karena manusia dengan penciptanya dua perkara yang sangat berbeda, al-khaliq wal makhluk. Al-khaliq sang pencipta yang layak diibadahi, sedangkan makhluk beribadah, bukan diibadahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, manusia yang paling tinggi, yang paling saleh. Apalagi sifat-sifatnya sangat mulia, tidak ada satu manusia pun yang lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Tetapi apakah sama dengan Allah? Tidak. Maka jangan diibadahi. Jangan Nabi yang diibadahi. Ya Rasulullah, ya Habibullah, engkau begini, engkau begitu, aku minta padamu. Kok seperti kepada Allah memuji-muji kemudian meminta berdoa. Ya Allah, engkau maha tinggi, engkau maha penyayang, engkau maha pengasih, bantulah aku, tolonglah aku, selamatkan dari api neraka. Wajar. Tapi kemudian disamakan dengan Nabi atau Nabi disamakan dengan Allah, tidak wajar. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya kada, engkau begini, engkau begini, engkau begitu, tolonglah aku, selamatkan aku. Ini kesalahan. Waalaikum muslimin, ini kesalahan. Rasulullah SAW kita doakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berikan doa barakah, doa salawat, doa salam, itu yang disuruh didoakan, bukan kita berdoa kepada Nabi. Mengapa? Karena yang menentukan takdir bukan Nabi. Apa buktinya? Dua kejadian ini buktinya. Tidak bisa menakdirkan Abu Talib masuk Islam, dan Allah katakan engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ketika Nabi mengatakan Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulan, ya Allah laknatlah fulan, laknatlah fulan, kata Allah laisa laka minal amri syai'un, itu bukan urusanmu wahai Rasul. Apakah Allah memberikan hidayah pada mereka atau Allah akan menyesatkan mereka? Itu urusan Allah. Ternyata orang yang tadi didoakan malah masuk Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sengaja Allah takdirkan karena hikmah. Dan hikmahnya Allah turunkan di dalam wahyunya sehingga tidak akan ada orang yang mengingkari atau mengatakan ini adalah tuduhan Wahabi kepada Rasul. Bagaimana mungkin dikatakan tuduhan Wahabi? Ayatnya masih tercantum di dalam Al-Quran. Ayatnya masih tertulis di dalam kitab Al-Quran. Tidak hilang satu kalimat pun. Walhamdulillah. Di antaranya innaka la tahdi man ahbabta adalah di surat Al-Qasas ayat 65. Sedangkan ucapan Allah Subhanahu wa taala laisa laka minal amri syai', di dalam ayat yang lain di dalam Al-Qur'an ketika menceritakan tentang ucapan Rasulullah SAW di dalam doanya, yaitu doa kunut nazilah. Nah, kita baca. Qala rahimahullah, berkata selanjutnya rahimahullah ta'ala, fakana akhiru maqal, maka akhir dari yang diucapkan oleh Abu Talib, al-ahsan fihi al-rafa', yang bagus padanya adalah rafa', sebagai isim kana. Fakana akhiru maqala, wa jumlatu huwa wa ma ba'daha al-khabar. Sedangkan jumlah huwa dan apa yang setelahnya sebagai khabar. Nah, qauluhu, adapun makna sama, maknanya adalah bahwa akhir ucapan Abu Talib, dia tetap di agamanya Abdul Muttalib. Fakana akhiru, sebagai isim kana. Man khabar kananya? Huwa ala millati Abdul Muttalib. Al-zahir ana Abu Talib, tampaknya secara zahir, Abu Talib pasti akan berkata, ana ala millah. Iya kan? Pasti dia akan berkata, aku mengikuti, tetap mengikuti agama nenek moyangku Abdul Muttalib. Tetapi perawinya yang tidak mau menyebut ana. Faghayyarahu rawi, rawinya merubah kalimat itu, istiqbahan lilafdil madkur, karena menganggap jelek kalimat tersebut. Maka akhir ucapan Abu Talib adalah dia mengikuti Abdul Muttalib, atau dia pada agama Abdul Muttalib. Aslinya tentunya Abu Talib akan berkata, saya tetap mengikuti agama Abdul Muttalib. Tapi perawinya enggak mau mengatakan saya, istiqbahan, karena menganggap jelek kalimat tersebut, maka tetap dinisbahkan kepada Abu Talib. Maka akhir ucapannya adalah dia di atas agama Abdul Muttalib. Wahiyya minat tasurrufatil hasanah, dan itu dari perubahan kalimat yang bagus. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala. Hafidh yang dimaksud Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qauluhu wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan ucapannya dia menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala al-hafidh, berkata al-hafidh, hadha ta'kidun min ar-rawi, ini penegasan dari rawi, fi nafyi wuqu'i dhalika min Abi Talib, ini penegasan dari rawi tentang tidak terjadinya pengucapan la ilaha illallah dari Abu Talib. Jadi sudah dikatakan akhiru kalami huwa ala millati Abdul Muttalib, ditegaskan lagi, wa aba an yaqula la ilaha illallah, dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Perhatikan hadisnya sangat sahih, ditambah lagi dengan ayatnya juga nyambung, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, sehingga barakallahu fikum, dalilnya sangat qat'i. Tetapi tetap saja ada orang-orang yang menyelisihinya dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan orang-orang yang ghulu, ekstrim dalam pembelaannya terhadap ahlul bait. Kami pencinta ahlul bait, kami syi'atu ahlul bait, kami pencinta keluarga Nabi, kami pencinta keluarga Nabi. Kebablasan. Ahlus sunnah juga mencintai keluarga Nabi, tetapi pada batasan-batasan tertentu. Sedangkan mereka tidak. Kebablasan mengatakan Abu Talib keluarga Nabi, paman Nabi, tidak mungkin begini, tidak mungkin begitu. Dia masuk Islam, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia dalam jannah. Demikian pula bapak Nabi, ibu Nabi di dalam jannah. Demikian pula pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya di dalam jannah. Lalu bagaimana ayat dalam surat Tabbat? Surat Tabbat itu dibikin-bikin oleh para sahabat. Tabat yang kita hafal sejak kecil, Tabat yada Abi Lahabin watab. Abu Lahab itu adalah pamannya yang sampai memerdekakan budaknya untuk menyusui Rasulullah ketika kecil. Siapa yang memerdekakan? Hah? Berkait dengan kajian atau dengan pelajaran? Nadullah kam Suwaibah. Iya. Maka dia juga dalam surga dan seterusnya ini kebablasan. Urusan agama tidak berkait dengan nasab. Urusan agama tidak berkait dengan keturunan. Urusan agama adalah masing-masing mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat. Orang yang baik dibalas kebaikan, orang yang jelek dibalas kejelekan. Orang yang bertauhid selamat di dalam jannah dengan ampunan Allah. Orang yang menentang tauhid, menyelisih tauhid akan celaka, diazab dalam neraka. Itu sudah kaidah. Turunan siapapun, agama apa, suku apapun, dari bangsa manapun, Arab ataupun Ajam, keluarga Nabi ataupun bukan keluarga Nabi, kalau dia musyrikun kafir, kalau dia menyekutukan Allah dengan kesyirikan-kesyirikan, maka dia terancam dengan ancaman azab. Sebaliknya kalau dia bertauhid, walaupun bukan keluarga Nabi, dia akan selamat. Qala al-musannif rahimahullah. Kembali kepada ucapan musannif, dan ini yang dihafal, jangan lupa. Matan-matannya dihafal. Wa fihi ar-raddu 'ala man za'ama Islam Abdul Muttalib wa aslafihi wa madarratu ashabi as-su' 'ala al-insan wa madarratu ta'dhimil aslaf. Di dalam, kata musannif rahimahullah, di dalam kisah ini, di dalam ayat dan hadis ini ada faedah, ada fawaid, faedah-faedah. Yang pertama, ar-raddu, bantahan. Alaman za'ama Islam Abdul Muttalib, bantahan bagi mereka-mereka yang menganggap Islamnya Abdul Muttalib, seperti Syiah dan Mutasyayyi'in yang menganggap Abu Talib masuk Islam, terbantah dengan ayat ini dan hadis ini. Baik. Faedah kedua, dan juga bantahan terhadap orang yang menganggap Islamnya aslafihi. Aslafihi adalah atas-atasnya Nabi. Pak, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, itu semua aslaf. Paman-pamannya dan ke atas. Dari kata salaf. Wa madarratu ashabis su. Yang ketiga, bahwasanya teman yang jelek itu berbahaya. Madarrah, madaratnya teman-teman su. Alal insan. Dari mana diambil faedah ini? Dari kejadian tadi. Nabi menyatakan dengan baik-baik, nasihat-nasihat yang baik, ya'am qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah, o kalimatun uhajjulaka biha indallah. Ternyata teman-temannya yang mempengaruhinya, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu, apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib, apakah engkau akan begini, apakah engkau akan begitu. Ini jeleknya ashabus su, jeleknya teman-teman su. Maka hendaklah mencari teman-teman yang baik. Orang-orang berteman dengan teman-teman yang jelek akan menyesal yaumul qiyamah, seperti dalam ayat يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Perhatikan ayat ini. يوم يعض الظالم على يديه. Ingatlah nanti ketika orang-orang zalim menggigit jarinya di dalam neraka, dalam keadaan diazab. Mereka menyesal. Ya laitani taqattu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Penyesalan mengambil teman yang salah. Penyesalan mengambil teman yang salah. Ya laitani, ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri, dia telah menyesatkan aku padahal sudah datang kepadaku ilmu. Dan syaitan terhadap manusia khadula, tidak akan mau menolong. Ikhwan bin na'azullah, faedah ini diambil dari ini juga, dari ayat ini dan ayat yang tadi. Bagaimana Abu Talib sampai matinya dalam keadaan kafir? Karena dua orang temannya mempengaruhinya. At-targhabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Apakah kau benci? Apakah kau tidak suka dengan nenek moyangmu? Bapakmu, kakek-kakekmu, dan seterusnya. Yang ketiga, faedah ketiga, madarratu ta'zimil aslaf, jeleknya mengelu-elukan, mengagung-agungkan keturunan. Madarrat ta'zimil aslaf, keturunan kan ke bawah ya. Kalau ke atas apa namanya? Kenaikan. Hah? Anak, cucu, cici, canggah, dugudeg siwur, itu kan keturunan. Sekarang kalau bapak, kakek, kakeknya kakek, buyut, terus ke atas namanya apa? Ke bawah keturunan, ke atas? Masa keturunan juga? Hah? Al-Muhim itu yang dimaksud. Jeleknya membangga-bangga keturunan dia. Saya turunan Fulan ibni Fulan. Saya turunan Bani Fulan. Saya dari suku Bani Fulan. Kakek saya begini, bapak saya begini, buyut saya begini, orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang yang mulia, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu berbahaya. Bahaya ta'zimul aslaf, madaratnya mengagung-agungkan salafnya. Aduh, terjemahnya kurang pas. Itu tadi, keturunannya, nenek moyangnya. Jeleknya, ini paling tepat terjemahannya, tulis. Berbahayanya, madaratnya mengagung-agungkan nenek moyang. Gak usah kamu sok membanggakan nenek moyangmu sendiri. Oh, nenek moyang kita adalah pelaut yang hebat, orang-orang yang jenius, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang begini-begini. Ketika diajarkan sesuatu agama yang hak bertentangan dengan akidah nenek moyangnya, gak terima. Wah, kamu anggap nenek moyang saya bodoh? Kamu anggap nenek moyang saya gak ngerti? Bapak-bapak kita gak paham? Ulangi. Bukan masalah paham atau tidak paham. Ini qala Allah dalam Quran. Ini qala Rasul dalam hadis yang sahih. Masa kita akan tinggalkan ucapan Allah dan ucapan Rasul hanya karena menyinggung perasaanmu terhadap nenek moyang? Kamu anggap nenek moyang kita bodoh? Allahu Akbar. Nenek moyangmu, nenek moyang saya, nenek moyang seluruh manusia sudah lewat masanya. Yang mereka berbuat baik akan dibalas kebaikannya, yang jelek dibalas kejelekannya, yang tidak tahu dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Mereka itu umat yang sudah lewat. Perbuatan baik mereka untuk mereka, perbuatan jelek mereka atas mereka. Sudahlah. Sekarang kita bicara hujjah, dalil. Mana yang hak, mana yang batil, mana dalilnya? Ai idza zada 'alal masyru'. Maksudnya jeleknya memuliakan nenek moyang itu kalau lebih dari yang disyariatkan. Berarti bukan tidak boleh sama sekali. Jangan kebablasan memuliakan nenek moyang. Ya kita muliakan sekedarnya saja. Allahumma gfir lahum warhamhum. Semoga Allah ampuni mereka. Semoga Allah maafkan mereka. Semoga cukup. Jangan sampai menentang Quran dan Sunnah hanya dengan alasan nenek moyang. Bihaitsu tuj'alu aqwaluhum hujjah. Jangan sampai kebablasan di mana dijadikan ucapan mereka sebagai hujjah. Dari dulu orang tua kita begini, dari dulu nenek moyang kita begini, terus jadi hujjah. Jangan. Itu kebablasan. Bihaitsu tuj'alu aqwaluhum hujjatan yurja' ilai. Jangan kemudian ucapan-ucapan nenek moyang tadi, bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, sebagai hujjah untuk menjadi rujukan. Yurja' ilai. Yurja' ilaiha. Inda tanazu, ketika bertikai. Yang ini bawakan dalil qala Allah wa qala Rasul. Ini dalam ayat, ini dalam hadis yang sahih. Dijawab, tapi nenek moyang kita enggak begitu. Bapak-bapak kita dari dulu enggak seperti ini. Orang tua kita enggak begitu. Itu bukan hujjah. Barakallahu fiikum. Jangan kebablasan. Kalau kita memuliakan orang tua, doakan mereka. Semoga Allah mengampuni kesalahan mereka dan berikan pahala atas kebaikan mereka. Cukup. Jangan dijadikan ucapannya sebagai hujjah menentang Quran dan Sunnah. Qauluhu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ucapannya dalam hadis, la astaghfiranna laka malam unha anka. Aku akan mintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Kata An-Nawawi rahimahullahu taala, wa fihi jawazul halif min ghairi istihlaf. Di sini bolehnya bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Hadirin na'udzubillah, perlu diketahui dulu bahwa banyak-banyak sumpah itu tidak baik. Banyak-banyak sumpah tidak baik. Bahkan tidak bersumpah kecuali kalau benar-benar ada hajat atau karena diminta sumpah. Orang yang banyak-banyak sumpah untuk melindungi dirinya, banyak-banyak sumpah untuk melariskan dagangannya, banyak-banyak sumpah untuk membela pribadinya, mereka ini mirip dengan para munafikin yang Allah katakan ittakhadhu aymanahum junnatan wasaddu an sabilillah. Mereka itu menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng perlindungan. Ketika sudah dikatakan, kamu wallahi saya tidak begitu, wallahi saya begini, wallahi saya begitu. Ini kebiasaan para munafikin. Orang-orang beriman, jangan banyak-banyak sumpah. Baik. Yang kedua, Nabi SAW menganggap jelek orang yang bersumpah tanpa diminta sumpah di dalam hadis-hadis tentang akhir zaman. Hadis-hadis tentang akhir zaman digambarkan. Nanti akan muncul orang begini, muncul orang begitu. Di antaranya akan muncul orang-orang yang yastakhlif qabla an yustakhlaf. Orang-orang yang bersumpah tanpa diminta disumpah. Tanpa diminta sumpah dia bersumpah. Artinya menggampang-gampangkan sumpah. Dikira oleh sebagian tullabu ilmin, dikira oleh sebagian para pencari ilmu, berarti gak boleh bersumpah sama sekali. Bukan. Bukan tidak boleh sumpah sama sekali. Jangan banyak-banyak sumpah. Kecuali sesuatu yang sangat-sangat penting atau terpaksa harus pakai sumpah karena diminta sumpah oleh pengadilan misalnya. Itu saja. Taib. Berarti kapan boleh sumpah? Kalau perkaranya sangat penting. Taib. Sekarang kalau penceramah, da'i, ustaz sedang berkhutbah, tidak ada yang bisa menakdirkan kecuali Allah. Pasti apa enggak pasti? Pasti kan? Maka tidak mengapa untuk memakai sumpah. Wallahi, wallahi, wallahi. Enggak ada yang menakdirkan siapapun kecuali Allah wahdahu. Apa sumpahnya buat apa? Untuk menegaskan bahwa ini sesuatu yang pasti. Taib, di saat itu boleh. Demi Allah, tidak ada yang memiliki kudrah, enggak ada yang memiliki kemampuan kecuali Allah. Itu boleh. Karena pada perkara-perkara yang pasti. Sehingga dipastikan dengan wallahi, dengan sumpah. Seperti dalam hadis ini, sungguh demi Allah, la astaghfiranna lak, aku sungguh akan bersumpah untukmu. Nabi bersumpah. Ikhwan ibn a'azakullah, bolehnya bersumpah tanpa diminta untuk sumpah pada perkara-perkara tertentu. Nah, kembali kepada kitab. wa ka'anna al-halaf huna li ta'kidil 'azm 'ala al-istighfar. Sepertinya sumpah Nabi ini adalah untuk menegaskan bahwa beliau bertekad sekali ingin menolong pamannya kalau pamannya berubah pikiran. Oh, ternyata baik sekali beliau. Ya udah kalau gitu aku masih selamat aja misalnya. Tatyiban li nafsi Abi Thalib, agar menenteramkan hati Abu Thalib. Kalau dia akan berubah pikiran, kemudian masuk Islam. Wa kanat wafatu Abi Thalib di Makkah, tapi sampai wafatnya Abu Thalib tidak mau masuk Islam dan Nabi SAW ditegur oleh Allah, artinya dilarang untuk mendoakan ampunan bagi musyrikin. Wa kanat wafatu Abi Thalib di Makkah, dan meninggalnya Abu Thalib adalah di Makkah sebelum hijrah biqalil. Qala Ibn Faris, berkata Ibn Faris, mata Abu Talib wali Rasulullah SAW 49 sana. Meninggal Abu Talib sedangkan Rasulullah SAW memiliki umur 49 tahun. Berarti berapa tahun sebelum hijrah? Rasulullah SAW di Madinah, di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di sini baru 9 tahun. Karena menjadi nabinya umur 40, berarti umur 49 adalah beliau dalam keadaan sudah berdakwah 9 tahun. Wa samaniyat ashur, lebih 8 bulan, berarti hampir 50, kurang 2 tahun lagi hijrah. Wa tuwfiyat Khadijah, kemudian meninggal pula Khadijah ummul mu'minin radhiyallahu taala anha ba'da mauti Abi Thalib, setelah meninggalnya Abu Thalib bi tamaniyat ayyam, meninggal istrinya yang paling dicintainya Khadijah binti Khuwailid ummul mu'minin 8 hari setelah wafatnya Abu Thalib, berarti hampir bersamaan. Hingga dijuluki tahun tersebut dengan tahun kesedihan. Dijuluki dengan Amul Huzni. Jadi kalau ditanya kapan meninggalnya Abu Thalib, kapan meninggalnya Khadijah, Amul Huzni, pada tahun kesedihan. Nah, lebih sedih lagi ketika Abu Thalib meninggalnya dalam keadaan kafir, tidak mau masuk Islam. Itu juga lebih menyedihkan. Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah layak bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi musyrikin. Aima yanbaghi lahum dhalik, maknanya tidak pantas bagi mereka. Wa huwa khabarun bi ma'na an-nahy, dan itu memang konteksnya atau teksnya bentuknya khabar, berita, tapi maknanya larangan. Lafadznya kan berita bahwa orang beriman, nabi dan orang beriman tidak akan memintakan ampun untuk musyrikin. Tapi maknanya jangan, itu nahi. Walaupun bentuknya bentuk khabar, tetapi maknanya larangan. Al-zahir anna hadhil aya nazalat fi Abi Thalib. Tampaknya secara zahir bahwa ayat ini turun tentang Abu Thalib. Fa innal ityan bil fa al mufidah lit tartib, karena kalimatnya diiringi dengan kalimat fa yang memiliki faedah tertib. Baik. Sudah belajar ya? Tawabi'. Sudah belajar tawabi'? Ada waw, ada thumma, ada fa. Ini semua ataf. Waw apa fungsinya? Atfun. Thumma atfun wa tartibun wa tarakhi. Fa mirip dengan summa tapi enggak ada tarakhi. Tarakhi itu jarak. kalau dikatakan datang Muhammad wa Abdullah, maka bersama-sama Muhammad dan Abdullah masuk. Tidak diceritakan mana yang lebih dulu. Datang Muhammad dan Abdullah berarti bersama-sama. Tapi kalau datang Muhammad summa Abdullah, maka datangnya Muhammad dulu masuk, terus ada jarak, datang Abdullah. Datang ja'a Muhammad summa Abdullah ala tarakhir. Tetapi kalau fa, Muhammad di depan, Abdullahnya langsung di belakangnya. Ja'a Muhammad fa Abdullah. Ja'a Muhammad fa Abdullah. Langsung. Tapi ada urutan. Muhammad dulu, baru Abdullah. Berarti yufidu madha? At-tartib. Yang ini, summa, tartib, wa tarakhi. Kalau wa, waw, hanya ataf saja. Yufidul ataf. Baik. Karena di sini disebutkan dengan kalimat fa nazalat. Fa nazalat. Na za lat. Apa fa tadi? Langsung. Kemudian turunlah ayat itu. Begitu kejadian Abu Thalib, turun ayat itu. Itu zahirnya. Karena tampak di sana fa, dan fungsinya fa adalah di antaranya tertib, menunjukkan adanya keurutan atau berurutan. Fa'anzalallahu ba'da qawlihi la astaghfirana laka. Wa qad dzakara al-ulama li nuzuli hadhil ayah asbaban ukhor. Tetapi ternyata ayat ini turun memiliki sebab-sebab lain, bukan hanya mengenai Abu Thalib. Fala munafa, tapi tidak bertentangan. Jadi ketika kalian mendapati, loh, ada kisah riwayat sahih bahwa ayat ini turun pada kejadian lain, ya. Ada juga yang lain, iya. Ada sebab-sebab nuzul yang lain, dan itu tidak bertentangan. Mengapa tidak bertentangan? Karena bisa saja sebuah ayat turun untuk menjawab dua kejadian, atau menjawab tiga kejadian, atau bahkan menjawab sekian kejadian sekaligus. Paham? Sehingga tidak bertentangan. Misalnya, ada sebab-sebab turun yang lain, ketika kejadian mau memintakan ampun untuk si fulan, atau sahabat yang bertanya, Rasulullah, aku bolehkah mendoakan ibuku dalam keadaan dia musyrik? Sampai kemudian turun ayat ini. Mereka merasa ayat itu menjawab pertanyaan saya. Ternyata ayat ini juga turun untuk menjawab kejadian Abu Thalib. Ketika Rasulullah menyatakan, aku akan mintakan ampun sebelum aku dilarang. Ternyata ada kejadian lain yang juga terjawab dengan ayat ini. Semuanya menjadi asbabun nuzul. Berarti asbabun nuzul dalam sebuah ayat tidak mesti satu sebab saja. Bisa ada beberapa sebab. Lianna asbabun nuzul qad ta'addad. Karena sebab-sebab turun bisa berbilang. Ta'addad maknanya berbilang. Alal hafid, berkata al-hafid, amma nuzulul ayat al-thaniyah. Berkata al-hafid Ibn Hajar rahimahullah, bahwa turunnya ayat yang kedua ini, fawadihun fi qissati Abi Talib. Sangat jelas kalau itu berkait dengan kisahnya Abu Talib. Wa amma nuzulul ayah allati qablaha, adapun turun ayat yang sebelumnya, fa fihi nadhar, maka itu masih ada pembahasan. Wa yadhhar, kalau yang cetakannya seperti saya, ha dulu baru dha, itu salah cetak. Kalau yang cetakannya yahdhar, itu keliru. Yang benar yadhhar. Wa yadhhar annal murada أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة وهي عامة في حقه وحق غيره. Tampaknya bahwa yang dimaukan dengan ayat yang berkait dengan istighfar, yaitu ayat Allah yang menyatakan makana linnabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lilmusyrikin, tidak pantas bagi nabi dan orang beriman untuk memintakan ampun pada orang-orang musyrik, memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, Ini barakallahu fikum ayat yang berkait dengan permintaan ampun ini turun setelah kejadian Abu Thalib beberapa saat. Artinya tidak langsung. Berarti tentang Abu Thalib apa bukan? Karena kejadiannya bukan langsung saat itu. Nabi berbicara, tiba-tiba turun wahyu. Tidak. Ternyata turunnya, yadhar, tampak dalam sejarah, dalam riwayat-riwayat, bahwa turunnya ayat istighfar tadi, larangan untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, itu turunnya setelah kejadian Abu Thalib bimuddah. Setelah kejadian Abu Thalib beberapa waktu. Berarti ammah ayatnya umum. Apakah untuk Abu Thalib, untuk kejadian Abu Thalib ataupun kejadian lain? Ammatun fi haqqihi wa haqqi ghairihi. Ammatun untuk haknya atau hak orang-orang yang selainnya. Berarti betul ayat ini menjawab beberapa kejadian sekaligus. Salah satunya menjawab ucapan Rasulullah SAW, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan mintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Kemudian turunlah beberapa saat setelah itu larangan. Wa yuwaddi dhalika ma yati fit tafsir. Dan lebih menjelaskan lagi adalah apa yang datang di dalam tafsir Allah Subhanahu wa taala menurunkan setelah itu. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Wa nazala fi Abi Thalib, kemudian turun tentang Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta. Kulluhu zahir. Semua itu sangat zahir tampak fi annahu mata ala ghairi Islam. Sangat jelas sekali bahwa Abu Thalib benar-benar meninggal mati tidak di atas keislaman. Ala ghairil Islam, tidak di atas Islam. Wa yudha'ifu ma dzakarahu Suhaili. Dan lebih lagi atau didhaifkan apa yang disebutkan oleh Suhaili, annahu ra'a ba'da kutubil Mas'udi, yang katanya dia melihat di beberapa kitab Mas'udi bahwasanya Abu Thalib masuk Islam, atau ada berita bahwasanya ada syahid, ada yang hadir di situ melihat Abu Thalib menggerakkan bibirnya dengan perlahan karena malu kepada dua orang musyrik tadi sehingga mengucapkannya dengan tanpa suara. Itu ucapan la ilaha illallah. Lianna misla dhalika la yu'arud ma fi sahih. Karena berita-berita seperti itu enggak akan bisa membantah apa yang sudah diriwayatkan dalam riwayat sahih. Apa yang ada dalam riwayat sahih kalau ternyata bertentangan dengan apa yang di bawahnya, disebut apa dalam ilmu hadis? Hah? Syad. Bertentangan dengan yang lebih sahih. Ini sangat sahih. Dan Nabi juga berkata, kalau saja dia mengucapkan dengan perlahan atau menggerakkan bibir dan sebagainya, tidak mungkin Nabi tidak tahu. Tidak mungkin Nabi tidak tahu. Kalaupun Nabi tidak tahu, Allah akan beritahu. Allah akan beritahu bahwa dia mengucapkan dengan bibirnya. Baik. Dan tidak mungkin akan turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada siapa yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Enggak mungkin turun ayat itu kalau benar-benar dia mengucapkan la ilaha illallah dengan perlahan, dengan menggerakkan bibirnya saja sebagaimana dalam riwayat Mas'udi bahwa dia masuk Islam. Tidak mungkin bisa menentang hadis yang telah sahih, yang langsung ada ucapan Rasul di situ dan ada ayat yang turun ketika itu. Apa mungkin bisa ditentang dengan riwayat-riwayat yang seperti itu? Kalaupun bisa diterima hadisnya tapi bertentangan dengan yang lebih sahih, maka itu syan, nyeleneh. Wa ma'adda'fi munkar. Wa ma'adda'f bersama dengan kelemahan munkar, riwayatnya dhaif, kemudian bertentangan, maka jadinya munkar lebih parah lagi, bukan syad tapi munkar. Wafihi, dan padanya ada tahrimul istighfar lil musyrikin. Ada dalil larangan untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, orang-orang musyrik yang telah mati. Wa mu'alatihim wa mahabbatihim, dan tidak boleh pula mencintai mereka, tidak boleh berwala kepada mereka, tidak boleh mencintai mereka. Kita bersikap baik pada mereka adalah untuk menjelaskan inilah ajaran Islam, bukan karena cinta pada mereka. Kita memberikan hak tetangga pada orang kafir, kita berikan hak tetangga, kata para ulama, walaupun tetangganya kafir, kita wajib bersikap baik dan memberikan hak-hak tetangga. Itu pun untuk mengajarkan pada mereka bagaimana akhlak Islam, bukan mencintai mereka. Li'annahu idza haruma al-istighfaru lahum, karena kalau memintakan ampun untuk mereka saja tidak boleh, apalagi mencintai mereka, apalagi berwala kepada mereka. Aula, lebih-lebih lagi tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sengaja saya lanjutkan sampai memakan waktu sirah. Mudah-mudahan faedah buat kelas-kelas lain yang hadir, dan juga karena ini hari naam yaumul arbi'a, berarti berapa hari kalian kosong bisa menghafal matan Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 4 hari. Senin matannya harus hafal. Jangan cari-cari alasan. Hah? Yang tidak hadir besok ketika hadir diberitahu. Yang sakit menghafalkan sambil tiduran. Mudah-mudahan sembuh. Kasih tahu disuruh hafalan. Jadi dia tidurnya sambil menghafal. Mudah-mudahan cepat sembuh. Barakallahu fiikum. Tidak banyak walhamdulillah. Matannya pendek, bahkan syarahnya aja cuma 3 halaman. Naktafi bihadzal qadar wa barakallahu fiikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.